Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimina ibadallah, kita hari-hari ini sudah memasuki bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh barakah, bulan yang Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu surga dan menutup, mengunci pintu-pintu neraka. Allah Subhanahu wa taala membelenggu setan-setan yang jahat. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala-pahala. Inilah bulan Ramadan, bulan yang mulia yang kita sudah menunggu-nunggunya sejak sebelum ini. Dan kita akan bersedih apabila bulan Ramadan ini pergi meninggalkan kita. Karena itu, kita mumpung masih di awal-awal bulan Ramadan, marilah kita bersemangat di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, di malam yang penuh barakah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, inna kunna mundirin." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam yang penuh barakah. Sungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Surat Ad-Dukhan ayat 3. Allah Subhanahu wa taala memilih malam yang penuh barakah untuk menurunkan kalamnya yang mulia, Al-Quran, dipadukan dengan malam ditetapkannya takdir-takdir makhluk-makhluknya, yaitu tidak lain malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Malaikat Jibril alaihissalam menurunkan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena diperintahkan oleh Allah yang menciptakannya. Maka bumi menjadi terang benderang dengan diturunkannya kalamullah, diturunkannya Al-Quran. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kana Jibril yalqahu kulla lailatin fi Ramadan yu'ridu nabiyya yu'ridu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Malaikat Jibril menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap malam di bulan Ramadan. menyampaikan Al-Quran kepada beliau, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran yang biasa kita baca, Al-Quran yang ada di sisi kita adalah hablullahil matin wa siratuhul mustaqim, tali Allah subhanahu wa ta'ala yang kuat, jalannya Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Maka barang siapa yang berpegang teguh dengannya, maka anak akan selamat. Dan barang siapa yang berpaling darinya, maka dia akan celaka. Tidak selamat dari adab Allah dan tidak beruntung dengan rahmat Allah kecuali orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran. Maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudahan. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudahan perkara kita untuk bisa mengamalkan Al-Quran, untuk bisa berpegang teguh dengan Al-Quran yang di dalamnya terdapat Al-Huda wan-Nur wasyifa warahmah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna hadal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Wa yubashirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Alladzina ya'maluna salihat anna lahum ajran kabira. Orang-orang yang beriman yang beramal saleh, bahwa bagi mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Wa anna alladzina la yu'minuna bil akhirah inna a'tadna lahum adzaban alima. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, maka kami menyiapkan bagi mereka adab yang pedih. Ayat ini tadi menyebutkan inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk, memberikan hidayah pada jalan yang lurus. Demikian juga Al-Qur'an merupakan syifa dan rahmah. Yaitu sebagaimana dalam ayatnya, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin, dan kami turunkan Al-Qur'an yang merupakan asyifa, obat, penawar dan rahmah bagi orang-orang yang beriman. Wa la yazidu dzalimina illa khasara, dan tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim itu meraihkan kerugian. Ma'asyiral muslimin ibadallah, Al-Qur'an merupakan hujjah bagi Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Al-Qur'an merupakan hujjah bagi Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liundhirakum bihi wa man balag, dan aku diwahyukan kepadaku, dan diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini agar aku memberikan peringatan kepada kalian dan kepada orang yang telah sampai kepadanya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini adalah hujjah bagi Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita manusia. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Al-Qur'an hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an adalah hujjah yang membelamu atau hujjah yang akan membantahmu. Apabila seseorang membaca Al-Qur'an, mengamalkannya, mentadaburinya, mengamalkan Al-Qur'an, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya yang ada di dalam Al-Qur'an, maka Al-Quran akan menjadi pembelanya, akan menjadi hujjah yang membelanya. Demikian sebaliknya, apabila Al-Quran seseorang memaksiatinya, seseorang menjauhi perintah-perintahnya, melakukan larangan-larangannya, maka Al-Quran justru akan menjadi musuh, akan menjadi hujjah alaik, akan menjadi hujjah yang menggugat dirimu, hujjah yang akan melawanmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena itu kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Qur'an. Kita mengamalkannya, kita mentadaburinya agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab." Kitab Al-Qur'an kami menurunkannya kepadamu penuh barakah agar mereka mentadaburinya, mentadaburi Al-Qur'an, mentadaburi ayat-ayatnya, dan orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Surat Sad ayat 29. Kemudian bagaimana orang-orang saleh mereka berinteraksi dengan Al-Qur'an? Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskannya di dalam surat Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan, yaitu Al-Qur'an, mutasyabihan, yang serupa ayat-ayatnya, antara ayat di surat ini dengan ayat di surat yang lain serupa ayat-ayatnya. Matsaniya, atau berulang-ulang. Taksyairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Gemetaran karena sebab membaca Al-Qur'an. Juludul ladina yakhshawna rabbahum, kulit-kulit orang-orang yang takut kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian hati-hati kulit-kulit mereka dan hati-hati mereka menjadi lembut ketika berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika berinteraksi dengan Al-Qur'an, demikian mereka gemetaran. Demikian juga tadi dalam surat Az-Zumar ayat 23. Dalam surat Al-Anfal ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka gemetar hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka bertambah keimanan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb mereka. Menyandarkan segala perkaranya, bertawakal kepadanya. Inilah orang-orang yang saleh. Ketika mereka membaca Al-Qur'an, mereka semakin bertambah imannya. Namun dalam membaca Al-Qur'an bukan hanya kita berusaha memperbanyak menghatamkan saja, memang itu perlu, tapi bukan hanya itu, akan tetapi perlu juga untuk memperbaiki al-qalbu wal-jawarih, memperbaiki hati dan anggota badan kita. Dan kita bisa mengamalkannya dan istiqamah dengan ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Di samping kita juga memperbanyak membaca Al-Quran ketika di bulan Ramadan ini, tapi di samping itu juga kita harus memperkuat keimanan kita dan juga mengamalkannya dan istiqamah di atasnya. Aqulu ma tasma'un fastaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin ibadallah, Al-Quran di bulan Ramadan ini kita membacanya. Ternyata puasa dan Al-Quran ini akan memberikan syafaat kepada orang yang mengamalkannya. Maka orang yang berpuasa dan sekaligus orang yang membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan syafaat, dua syafaat sekaligus. Puasa akan memberikan syafaat kepada orang yang mengamalkannya dengan sebab puasanya tersebut. Demikian juga Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya dan mengamalkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi." Puasa dan Al-Quran memberikan syafaat kepada seorang hamba. Yaqulu siyamu ay rabbi inni mana'tu at-ta'ama wash-shahwata bin-nahar fashfi'ni fashfi'ni fi. Puasa itu mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah mencegah dia dari makan dan syahwat di siang hari, maka berikanlah syafaatku kepadanya. Wa yaqulul Qur'an, ya Rabbi, inni mana'tuhu an-nawma bil-lail. Wahai Rabbku, aku mencegahnya tidur di malam hari. Fasyafi'ni fihi, maka berikan syafaatku kepadanya. Fayushfa'an, maka orang tersebut diberi syafaat dengan dua syafaat, syafaat dari puasa dan syafaat dari Al-Quran dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena syafaat itu semuanya adalah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada dari makhluk yang bisa memberikan syafaat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena itu kaum muslimin, orang-orang saleh, mereka menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran. Ketika datang bulan Ramadan, mereka menghabiskan waktu-waktunya untuk membaca Al-Quran. Sebagaimana disebutkan, wa kana khalifatu Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu yaqulu ma uhibbu ayatiya alayya yawmun wala lailatun illa anzuru fi kalamillah ay fil mushaf. Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak menyukai datangnya hari, datangnya siang dan malam kepadaku melainkan aku melihat mushaf, yakni membaca Al-Quran. Ini diantara sahabat yang mereka menyibukkan dirinya kepada Al-Quran. Demikian para sahabat-sahabat yang lain, ketika di bulan Ramadan mereka menyibukkan diri dengan Al-Quran. Demikian juga tabi'in, tabi'in, para imam-imam ahlu sunnah, semuanya mereka menyibukkan diri dengan Al-Quran ketika masuk di bulan Ramadan. Karena itu marilah kita menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang kita penuhi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang harinya kita berpuasa dan di malam harinya kita salatul lail atau salat tarawih, dan juga mengisi waktu-waktunya dengan membaca Al-Quran, kemudian juga bersedekah, kemudian berbakti kepada kedua orang tua atau menyambung silaturahmi dengan kerabat, ataupun amalan-amalan yang saleh yang lainnya, agar kita mendapatkan berlimpah-limpah pahala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.